بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد malam ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surat An-Naba. Ayat 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa anaba wa kawa'ib athraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا كنافا مفازا لسين منصوب بناصب tandanya fathah, dinasab oleh apa? Dinasab oleh apa? Zid. Inna lil muttaqin mafaza. Kenapa mafaza? Dinasab oleh inna. Jadi dia sebagai apa? Isim inna. Baik. Meskipun diantarai oleh jar majrur lil muttaqin, tetap mafaza ini dinasab oleh inna. Inna lil muttaqin mafaza. Inna sesungguhnya lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Apa makna takwa? Banyak ungkapan tentang makna takwa, tetapi yang paling lengkap dan terbaik dalam memaknai, dalam mendefinisikan, menafsirkan takwa, yang dipilih oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang disebutkan oleh salah satu imam tabi'i, Thawb bin Habib rahimahullah, bahwa takwa itu adalah kesimpulannya adalah fi'lul awamir wajtinab an-nawahi bi ikhlasin wa ala nurin min Allah. Fi'lul awamir, mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bi ikhlas, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas itu hanya mengharap pahala akhirat dari Allah, mengharap wajah Allah, artinya mengharap berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, dalam jannah menatap wajah Allah. Itu ikhlas. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilm. Jadi beramal di atas ilmu. Mengilmui bahwa itu kewajiban, dikerjakan. Mengilmui bahwa itu larangan, yang diharamkan, ditinggalkan. Ilmu mengenai syariat. Jadi beramal sesuai ajaran sunnah Nabi SAW. Itu ilmu. Mutaba'at an-Nabi, mutaba'at ar-Rasul. Mengikuti Nabi SAW, Rasul, mengikuti sunnahnya, ini ajarannya. Itu ilmu yang dimaksud. Jadi itulah takwa. Jadi takwa itu identik dengan apa? Dengan amal soleh. Karena amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai sunnah Nabi, ajaran Nabi. Itu tentunya harus dengan ilmu, harus dengan bimbingan ilmu, sehingga sesuai ajaran Nabi, sunnah Nabi, mengilmui syariat Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, beramal sesuai dengan itu. Itu mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Itu amal soleh. Jadi takwa itu identik dengan amal soleh. Nah, jadi orang yang bertakwa, orang yang berharap pahala dari Allah, takut hukuman Allah, adab Allah, dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh, mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan dengan ikhlas dan dengan ilmu. Itulah takwa. Untuk orang yang bertakwa dengan makna tersebut, mafazan, untuk mereka mafazan. Apa makna mafazan? Maknanya adalah kemenangan, keselamatan. Lebih persisnya, mafaz ini isim makan dan zaman. Jadi meliputi, maknanya meliputi makanul fawz wa zamanul fawz, sebagaimana pada tafsir Ibn Uthaymin rahimahullah. Pada tafsir Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau jelaskan secara detail, mafaz di sini meliputi makan al-fawz wa zamanul fawz, tempat kemenangan dan waktu kemenangan. Isim zaman dan isim makan. Isim makan berarti tempat kemenangan, isim zaman waktu kemenangan, yaitu di akhirat. Maksudnya tempat kemenangan yang dimaksud, waktu kemenangan yang dimaksud adalah jannah, surga. Kemenangan dari apa? Meraih kemenangan dulu di dunia, berjuang, mujahadah, membina, membenahi jiwa dari amaratun bisu sampai kepada jiwa yang mutmainnah. Ya, menang melawan hawa nafsu, mengekang syahwat yang terlarang, menang melawan godaan dunia, kemenangan itu hasilnya dirasakan di akhirat, meraih keselamatan, selamat dari murka Allah, selamat dari adab Allah dalam neraka. meraih ridho Allah dalam jannah. Itu adalah tempat kemenangan, yaitu jannah, surga, dan waktu kemenangan. Waktu ketika mereka orang-orang bertakwa itu di akhirat masuk dalam jannah, menempati jannah. Itulah waktu dan tempat kemenangan mereka. Fama alaina al-an illa sabr. Tidak ada dituntut dari kita sekarang ini dalam kehidupan dunia hanya kecuali hanya kesabaran di hari-hari yang singkat. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi SAW, umur rata-rata umatku antara 60 dan 70 saja. Wa qalilun minhum man ijawiz, sedikit dari mereka yang melampaui 70, sampai ke 80, 90 itu sedikit. Itu sangat singkat, sangat sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. As-sabr, bersabar, bersabar di atas ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah, bersabar istiqomah di atas ketakwaan sampai ajal menjemput. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merincikan ya jenis-jenis yang dinikmati, yang dirasakan oleh al-muttaqun pada mafaz yang mereka dapatkan, yaitu hadaiq wa anaba wa kawa'ib athraba dan seterusnya. Semuanya ini kehidupan dalam jannah. Di tempat kemenangan tersebut, yaitu surga jannah, di hari-hari kemenangan itu ketika dalam jannah, mereka mendapatkan hadaiqah wa anaba. Hadaiqah jamak dari hadiqah. Hadaiqah yaitu basatin, jadi hadiqah bustan, yakni kebun. Hadaiq yakni kebun-kebun. Kebun-kebun dalam jannah. Kebun-kebun itu tentunya berbagai ragam. Ya, pohon-pohonnya, buah-buahnya. Salah satunya adalah anggur, ya, salah satu dari kebun-kebun itu adalah kebun anggur. Jadi hadaiq ini umum. Kemudian Allah mengatafkan, menggandengkan kepada hadaiq ini a'naba wa a'naba, menyebutkan secara khusus kebun-kebun anggur. Ya, a'nab jamak dari inab. Ini termasuk di antara hadaiq, di antara sejumlah kebun-kebun yang ada dalam jannah, yaitu kebun yang buahnya buah anggur. Kenapa disebutkan secara khusus anggur di sini? Ya, selain buah-buah yang lain, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa anggur punya keistimewaan. Ya, karena keistimewaannya, kelebihannya, sehingga disebutkan secara khusus. Naam. Kemudian wa kawa'iba athraba. Di dalam jannah ada istri-istri dan bidadari-bidadari yang disifatkan oleh Allah Ta'ala bahwa mereka itu adalah kawa'iba atraba. Kawa'ib jamak dari ka'ib. Kawa'id jama' dari ka'id, yaitu wanita yang muda, ya maknanya di sini masih muda sehingga buah dadanya masih kencang. Atroba artinya wanita-wanita surga itu sebaya usianya, tidak terpaut umur usia satu dengan yang lainnya. Jadi di sana itu tidak ada misalkan yang terlalu muda kemudian tua, lalu tidak ada, sebaya seusia, rata-rata usianya sama, yaitu sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa penduduk surga itu usia mereka 33, usianya 33 tahun, usia 33 tahun. Nah, mereka itu Sa'di rahimahullah, Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan wa dzalika sinnu alladhi hunna fihi 33 sanah fi a'dali sinni syabab, yaitu usia mereka adalah usia 33 tahun. Ya. Itu usia yang paling bagus, yang paling mantap. Ya. Dari pemuda dan pemudi. Naam. Ini makna wa kawa'iba taraba wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Sekarang minumannya. Tadi hadaiq wa anaba, makanannya ya dari jenis buah-buahan, kemudian keindahan ya kebun-kebun itu ya dipandang tentunya ya indah dan dinikmati buah-buahnya, kemudian istri-istri bidadari-bidadari, kemudian sekarang adalah minumannya. Nah, tentunya makanan ya, disinggung tadi hadawainabin dari segi makanannya bukan hanya itu ya, karena di sana ada daging, ada burung. Nah, ini sebagiannya saja. Baik, minumannya wa ka'san dihaqa, gelas yang berisi khamr. Ka'san oleh ahli tafsir ya ditafsirkan dengan khamr. Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ka's yang dimaksud di sini adalah ka'sul khamr, gelas yang isinya minumannya adalah khamr. Kemudian beliau mengatakan warubbama yakunu lil khamri wa ghairi, boleh jadi gelas itu berisi khamr dan minuman yang lain, karena li'anna al-jannata fiha, karena sungguhnya surga itu di dalamnya minumannya bukan hanya khamr. Nah, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa. Jadi sungai-sungai yang berisi air susu, khamr, madu, empat macam, air ya, susu, khamr ya arak, madu. Nah, tetapi kuat di sini ya, kuat tafsir bahwa yang dimaksud k kaas di sini adalah khusus khamr, gelas yang berisi khamr arak. Nah, khamr. Di sini disifati bahwa gelas yang berisi khamr itu dihaqa. Dihaqa artinya mumtali'ah, penuh. Penuh dengan khamr. Penuh dengan khamr. Ya. Tentunya diingat baik masalah ini, khamr yang ada di sana maupun buah anggur yang ada di sana dan buah-buah yang lainnya, minuman-minuman yang lainnya, madunya, susunya, airnya, itu hanya kesamaan dalam hal nama-nama penamaan dan kesamaan dari segi makna. Adapun hakikat berbeda tentunya. Misalkan pada ayat yang lain, khamr dalam jannah itu disifati khamr di sana tidak memusingkan kepala, khamr di sana tidak memabukkan, begitu, ya. Karena sebagaimana pada hadis yang sahih, hadis Qudsi, a'adadtu li'ibadi, kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku fil jannah, dalam surga, ma la aynun ra'at, sesuatu, segala sesuatu, kenikmatan di sana yang ma la aynun ra'at, mata tidak pernah melihatnya, wa la udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya, wa la khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Maksudnya apa? Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik, terbersit dalam hati. Maksudnya hakikatnya. Hakikatnya tidak bisa kita jangkau sekarang ini. Sampai kita semoga termasuk dari kalangan ahlul jannah, masuk dalam jannah dan melihatnya, merasakannya, menikmatinya, baru kita tahu. Ya. Sekarang kita hanya mendengar nama-nama itu dan kita memahami makna-maknanya sama dengan makna yang ada di dunia, kita pahami. Makna anggur kita tahu, makna kebun kita tahu, makna susu, khamr kita tahu. Nah, tapi hakikatnya beda. Itu maksudnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Bisa dipahami? Naam. Dihaqa, apa tadi maknanya dihaqa? Penuh, ya. Nah, penuh berisi khamr. Jadi tidak kurang. Ya. Bukan hanya sepertiga gelas, bukan setengah gelas, tapi penuh. Nah. Kemudian la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. La yasma'una fiha. Mereka ahlul jannah la yasma'una, mereka tidak akan mendengar, tidak akan mendengar dalam jannah fiha, dalam jannah, ya, laguan, tidak akan pernah mendengar laguan, ucapan sia-sia, ucapan batil, ucapan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan-lisan ahlul jannah dalam jannah adalah ucapan-ucapan yang bermanfaat. Ucapan-ucapan yang berfaedah. Tidak ada lagu di sana, ucapan sia-sia. Ucapan batil. Ya, tidak ada ucapan batil. Lagwan, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ay kalaman batilan la khaira fi. Ucapan batil yang tidak ada manfaatnya. Itu lagwan. Ucapan batil yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Iya. Itu pula kata As-Sa'di, kalaman la faidata fi. Ucapan yang tidak ada faidahnya. Naam. Wala kidzaba, dan tidak pula mereka akan mendengar kidzaba, yaitu ucapan dusta. Ucapan yang mengandung dosa, ta'tsim, itsm. Sebagaimana pada ayat yang lain, wala ta'tsim. Tidak ada ta'tsim. Tidak ada ucapan yang mengandung dosa dalam jannah. Ucapan dusta, ucapan yang mengandung dosa, itu tidak ada dalam jannah. Karena jannah adalah darussalam. Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan, selamat dari kekurangan, dari kesalahan, dari kebatilan. Nah, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kemudian Allah menjelaskan bahwa itu adalah jazaa'an min rabbik. Jazaa'an, balasan. Min rabbik, dari Rabbmu, Tuhan penciptamu, Tuhan penguasamu, pengatur seluruh urusanmu. Ata'an, pemberian. Pemberian hisaba. Hisaba artinya kafian, yang mencukupi. Pemberian yang mencukupi, yang memuaskan. Semua penduduk jannah merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan dalam jannah, dengan berbagai tingkat perbedaan derajat mereka dalam jannah. Setiap orang merasakan dirinya dalam kenikmatan yang memuaskan. Ata'an hisaba, pemberian yang memuaskan, yang mencukupi. Tidak ada yang merasa kecewa, tidak ada yang merasa kurang. Barakallahu fikum. Ya, ini dulu yang kita pelajari ya. Nah, جزاكم الله خيرا تفضلوا. سبحان الله وبحمدك.